نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an. Baik, pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk dalam kitab Buyuk bab jual beli, dan sudah kita sebutkan tentang syarat-syarat jual beli, kemudian jual beli pohon dengan buahnya, kemudian ada hak khiyar, kemudian salam, rahan, doman, dan kafalah. Istilah-istilah itu sudah kemudian kita sebutkan. Pada pertemuan pagi ini kita lanjutkan, yaitu bab yang selanjutnya namanya Babul Hajari Nifilsin Al-Ghairi, bab tentang kepailitan. Jadi memboikot karena pailit atau yang lainnya. Istilah-istilah nanti perlu kita sebutkan aja secara ringkas, sampai kemudian apa namanya, ada beberapa poin, itu ada 14 istilah. Ada 14 istilah, insya Allah nanti akan kita sebutkan kalau waktunya mencukupi. Baik, satu kaidah yang harus kita pahami ketika melihat ada seseorang yang bangkrut, ada misalnya tanamannya dan dia punya hutang, maka apa? Dalam muamalah itu adalah agar memperhatikan orang-orang yang kesusahan. Ini adalah yang harusnya kita perhatikan. Jadi ketika ada seorang mendapati kesusahan, itu karena kebangkrutan, karena dia bangkrut atau karena mengalami kerugian, maka apa? Sementara dia punya hutang sama kita, maka kaidah yang harus kita pakai itu adalah memberikan kemudahan, memberikan keringanan. Kenapa? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti itu nanti pada hari kiamat, dengan Allah juga akan memberikan keringanan dan kemudahan kita itu ketika di hari kiamat. Ini kaidah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang susah. Dan juga yang kedua, hendaknya kita memudahkan orang yang memang kesulitan. Jadi kita memudahkan orang yang kesulitan. Di nomor 362 itu adalah kita memberikan kemudahan bagi orang yang mendapatkan kesulitan. Maka apa? Kalau dia sudah menunaikan misalnya hutang atau secara sempurna, maka ya kewajiban bagi kita untuk memberikan haknya. Jadi wajib bagi kita itu memberikan haknya jika misalnya apa namanya hutang-hutang dia itu sudah dipenuhi. Dan kalau kita punya hutang dan tidak mau melunasi, tidak ada keinginan untuk melunasi hutang, itu namanya mematih. Dalam istilah itu adalah mematih. Mematih adalah orang yang dia punya hutang tapi susah membayarnya. Itu mematih. Bukan susah karena tidak punya uang, tidak. Susah maksudnya tidak. Memang dia enggak ada niatan untuk mau melunasi segera. Dan itu adalah apa namanya? Kezaliman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, matalul ghani dzulmun. Orang yang menunda, tidak ingin membayar hutang bagi orang yang mampu, itu adalah kezaliman. Fa idza uhila bi dainihi ala maliin falyahtar. Jika dipindahkan hutangnya kepada orang yang mali, lawan dari mematik itu adalah mali. Mali itu adalah orang yang dia itu memberikan pinjaman dengan kemudahan. Itu adalah malik. Sebaliknya tadi orang yang berhutang yang dia tidak ingin melunasi hutang, itu namanya memati. Jadi al-mali itu adalah orang yang mampu untuk melunasi hutang. Jadi lawannya adalah memati. Jadi kalau misalnya dalam hukum Islam, jika seorang punya hutang, hutangnya lebih banyak daripada harta bendanya. Jadi hutang dia lebih banyak daripada harta yang dia miliki, maka apa? Maka yang paling berhak atas harta itu adalah yang memberi hutang. Maka pemerintah itu wajib memboikot harta bendanya, kemudian apa? Menjualnya, dan hartanya itu, hutangnya itu diberikan kepada yang memberi hutang, karena yang memberi hutang itu lebih utama untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi kalau misalnya kalau misalnya masih ada lebih, ya sudah, kita katakan adalah harus dikembalikan. Harus dikembalikan jika hartanya masih lebih atas hutangnya, maka harta itu harus dikembalikan, tidak boleh disimpan, tidak boleh diambil. Tapi ini berkaitan dengan adapun anak kecil, sebagaimana sudah kita sebutkan, sebenarnya ini syarat di 368 itu, jika anak kecil atau orang gila atau orang yang idiot itu tidak boleh melakukan akad jual beli. Itu tidak boleh melakukan akad jual beli. Karena syarat jual beli itu kan harus adalah apa? Ayakuna balighan rasyidan. Harus orang itu dewasa dan memang mampu dalam atau cakap dalam melakukan transaksi jual beli. Baik, kemudian bab yang selanjutnya adalah bab tentang as-sulhu, bab tentang perdamaian. As-sulhu ja'isun bainal muslimin. Jadi berdamai itu adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali damai yang ahalla haraman, yang menghalalkan yang haram, atau haram halalan, atau yang mengharamkan yang dihalalkan. Jadi dalam kondisi apapun kita selalu apa? Ini satu kaidah juga, bahwa damai itu antara si A dengan si B, antara pinjam dengan yang meminjam, dengan yang hutang dengan yang berhutang, dengan pembeli dan penjual, itu adalah apa? Maka kita katakan berdamai itu adalah termasuk yang di antara kaum muslimin, ini adalah termasuk perkara yang sangat dan hukumnya adalah boleh. Dan itu adalah jauh lebih baik, kecuali jika berdamai itu untuk apa? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sebagaimana hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Jika orang itu berdamai dalam arti begini, misalnya apa namanya, saya punya hutang, kemudian dan saya sudah jatuh tempo kok tidak bisa membayar hutang, maka yang memberi hutang itu, saya misalnya mungkin dengan cara damai, gimana ini, saya tidak harap sekarang ini saya tidak punya uang untuk melunasi hutang saya, gimana kalau saya punya barang ini harganya sekian, kita transaksi. Antum beli, nanti antum bayar hutang saya, gimana? Artinya dengan cara damai. Kalau berdamai itu dengan cara kita barter dengan barang yang lain, atau mungkin dengan cara kita, saya punya hutang sama si fulan, saya punya tagihan hutang sama si fulan, dan insyaallah dia akan membayar misalnya 10 hari kemudian, gimana ini? Kita cara damai, nanti akan saya mintakan 10 hari kemudian, nanti akan saya berikan. Gimana kalau dia tidak begini? Itu maka damai ini adalah termasuk perkara yang sangat di apa namanya dianjurkan. Jadi apa namanya, jangan kemudian langsung main sita, jangan kemudian langsung mengambil dengan cara paksa harta-harta orang yang memang belum mampu melunasi hutang pada saat itu. Jadi indahnya apa, dengan cara damai itu diantara kaum muslimin itu adalah lebih baik. Bagaimana kalau orang itu memang suka begitu, dia suka berdamai tapi tidak pernah dilaksanakan, itu nanti dilaporkan saja ke hakim. Kalau dalam hukum Islam dilaporkan ke hakim, nanti hakim yang akan menetapkan hukum buatnya. Dan itu dikenakan namanya hukum ta'zir. Ta'zir itu adalah hukum yang nanti tidak ditetapkan di dalam hukum Islam. Apakah misalnya dia dicambuk atau mungkin dihajar, diboikot atau kemudian di apa namanya tidak boleh jadikan saksi, itu nanti hakim yang menetapkan hukum. Tidak boleh kita kemudian apa merampas harta bendanya dengan cara paksa, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah termasuk sifat dari jahiliyah. Ya. Kalau bisa dengan cara damai, kita lakukan dengan cara damai. Apa yang bisa dia miliki, apa yang bisa dia jual, apa yang bisa dia kemudian berikan kepada kita, atau mungkin kita memberikan damai dengan cara memberikan tempo, atau damai dengan cara kemudian apa namanya mensyaratkan sesuatu yang itu adalah apa, memang boleh, jadi bukan haram, maka kita katakan adalah misalnya apa, ya sudah nggak apa-apa, tapi kemudian apa namanya syaratnya untuk bisa melunasi hutang kamu, kerja sama saya misalnya 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan atau seterusnya, dan itu adalah sesuai dengan kesepakatan, maka itu adalah boleh, termasuk syarat, karena itu perkara yang boleh, bukan menghalalkan yang haram atau bukan yang atau mengharamkan yang dihalalkan. Kemudian seperti misalnya berdamai juga dalam arti misalnya begini, karena misalnya rumah kita itu kan mungkin kalau perumahan itu kan satu dinding ya, ya kan, perumahan itu satu dinding, kemudian tetangga kita di sebelah lagi misalnya apa namanya maku, itu kan terdengar di rumah sebelah. Jadi karena satu dinding, mungkin kita di tetangga dia maku atau mungkin lagi perbaikan ada ini, maka itu namanya damai. Damainya dengan cara kemudian apa? Jangan kemudian mengatakan bahwa ini kami terganggu dengan ini, kami ini apa namanya. Kenapa? Karena memang apa istilahnya, tidak boleh, mau tidak mau dia harus misalnya memperbaiki. Dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarah, tidak bolehlah seorang tetangga itu melarang tetangganya yang lain ayyughri rahasba ala jidari, untuk dia memasang kayu di dindingnya. Untuk memasang kayu di dindingnya tidak boleh kita menahan. Jangan kita menahan tetangga kita yang dia itu memasang misalnya kayu di dinding kita sendiri, walaupun itu dinding kita sendiri, maka apa namanya dia ingin memasang kayu supaya kemudian rumahnya yang ini bisa menjadi kokoh kembali, maka itu adalah termasuk damai. Apa dalam Islam damai ini bukan, jadi kita membiarkan untuk kemaslahatan dia, untuk kebaikan diri. Kalau kita misalnya kita tidak membiarkan dia pasang kayu, nanti rumahnya dia ambrol, kemudian apa namanya rumah kita juga akan ikut misalnya apa namanya jadi kena bencananya. Jadi ini adalah apa, selama itu adalah untuk kebaikan dan itu adalah maslahat secara umum, baik itu dalam perumahan atau di mana saja kita berada, maka itu adalah lebih baik. Misalnya apa namanya juga seperti perumahan di atas dengan di bawah. Kalau yang di atas itu misalnya bocor, maka kita harus damai dalam arti apa? Kita memperbaiki. Misalnya kamar mandi kita itu bocor, yang bawah itu kena. Yang bawah itu kena, maka bukan berarti yang bawah itu kemudian apa namanya dia minta yang di atas supaya misalnya diperbaiki kamar mandinya, karena di situ apa akan mengenai yang di bawah. Nah, ini adalah sistem kita katakan ada asulho, karena untuk mendatangkan kebaikan pada semuanya. Jangan kemudian apa, kita ingin agar orang lain itu menderita gara-gara kita. Kamar mandi kita bocor, di atas yang bocor, kemudian di bawah menderita, membiarkan. Kalau biarin aja ya, di bawah. Itu siapa suruh di bawah misalnya. Itu kan tidak boleh, ini termasuk jadi asulho itu adalah apa? Di antara kaum muslimin dengan cara apa namanya mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, itu adalah jauh lebih baik. Kemudian istilah yang lain yang dan yang sudah kita perhatikan adalah wakala, syarikah, al-musaqab, dan al-muzawah. Wakala itu artinya perwakilan, perwalian, perwakilan. Jadi kita menjadikan wakil orang lain untuk kemudian apa, melakukan transaksi. Ini atau apa saja kita mewakilkan kepada orang lain untuk misalnya transaksi, apakah itu jual beli, apakah itu hutang piutang, apakah itu sewa menyewa, apakah itu kemudian persaksian, mewakilkan menjadi sebagai saksi, ya kan? Misalnya apa namanya untuk acara misalnya saya jadikan angkat sebagai saksi ya dalam pernikahan misalnya anak saya, itu boleh. Itu namanya mewakilkan, atau mewakilkan dalam arti pernikahan putrinya, putranya, kepada misalnya hakim atau pada panaim, ya kan, KUA misalnya, dia menyerahkan perwakilannya, itu namanya perwakilan. Nah, orang yang demikian juga dalam hal perwakilan misalnya apa? Perwakilan dalam arti misalnya sebagai tukang belanjanya, maka wakil ini secara umum, bahwa wakil itu adalah apa, yang memenuhi kebutuhan kita atau yang memenuhi kebutuhan orang lain sebagai wakil, maka ini adalah termasuk mimbar at-ta'awun. Ini masuk dalam kategori ta'awun ala diri wa taqwa. Masuk dalam kategori tolong-menolong dalam kebaikan. Dan ini juga adalah termasuk yang dibolehkan di dalam hukum Islam. Jadi mewakilkan. Dan cuma apa, orang yang diwakili ini harus betul-betul amanah. Misalnya begini, misalnya dalam melakukan transaksi jual beli, ini saya nyuruh si A, hey A, belikan saya di pasar ini barang yang sudah dicatat dibelikan. Tapi ternyata si A ini itu tidak amanah dalam hal diwakilkan. Namanya wakil itu kan dia diwakil dalam transaksi jual beli, maka dia harus betul-betul sama dengan ketika yang saya itu membeli di pasar. Ya misalnya apa harganya, jangan kemudian apa ditulis harga di pasar 25.000, ditulis harganya 26. Ya kan, wakil ini menulis 26. Harga di pasar itu sudah ada diskonnya 10%, nah dia tulis diskonnya 5%. Nah, itu nggak boleh, itu namanya wakil ini nggak amanah. Namanya wakil itu dia harus betul-betul amanah. Nah, jadi ketika dia misalnya membeli barang di situ dapat diskon 25%, maka dia harus mengatakan kepada majikannya ini diskonnya 25%. Atau kemudian misalnya apa namanya dia membeli barang, kemudian si wakil ini mengatakan kepada majikannya bahwa saya tadi membeli barang sekian, saya dapat fee, saya dapat uang dari pedagang itu, saya dikasih uang dari pedagang itu misalnya dikasih saya 5%-nya dari harga jual beli itu, saya dikasih, maksudnya kan bukan namanya fee, kan dikasih kepada yang iya kan. Nah, kemudian apa, dia harus menceritakan kepada majikannya. Majikannya mengatakan, ya sudah, kalau memang 5% yang milik kamu, ya sudah, berarti itu halal. Halal bagi dia. Tapi kalau dia misalnya dia berikan 5% oleh pedagang, pedagang ngasih 5% kepada wakil ini, kemudian dia tidak laporan, nah, dan majikan itu sudah memberikan dari awal, artinya kalau ada izin dari awal mengatakan jika kamu mendapatkan fee atau mendapatkan hadiah atau pemberian dari siapapun dalam hal transaksi, mewakilkan saya dalam hal transaksi, maka itu adalah halal bagi engkau. Itu dari awal itu sudah halal, maka itu adalah boleh. Tapi kalau majikannya mengatakan apa, pokoknya apa saja transaksi yang kamu lakukan itu harus sepengetahuan saya, maka itu tidak boleh, tidak, dia harus mau. Kalau ada fee, berarti itu adalah uang haram. Itu adalah harus uang yang ini termasuk wakala. Jadi wakala ini termasuk akad yang dibolehkan diantara dua orang. Dan ini siapa saja, dan kita katakan itu sah. Wakil ini dalam semua, baik itu hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan misalnya membagikan zakat, mengambil uang zakat, itu kan amanah, itu kan wakil. Misalnya Rasulullah mengangkat kamu ya ngambil zakat di daerah sana, misalnya di daerah A, nanti mengangkat seorang wakil mengambil zakat di daerah B, C, ini harus orang-orang amanah. Dia mengambil zakat, berapa yang kamu ambil zakatnya di sana, dicatati. Oh, kemudian di tengah perjalanan mengatakan, ya Rasulullah, saya kok dapat dari zakat itu saya dikasih uang lagi sama. Kemudian apa? Itu nanti ada perjanjian tersendiri, ada kesepakatan antara yang mewakili dengan yang diwakili. Karena wakil ini baik itu haknya Allah maupun haknya Adami. Kalau manusia ya seperti misalnya dalam melakukan akad, dalam hal membatalkan jual beli, itu diberi wakil. Nah, diberi wakil untuk kemudian bisa melakukan pembatalan dalam hal jual beli. Itu perkara-perkara yang dibolehkan ya, perkara yang dibolehkan dalam hal mewakilkan. Adapun perkara yang tidak boleh diwakilkan, nah itu hak pribadi. Misalnya hak dia dengan Allah itu nggak boleh. Misalnya sholat, saya diwakilkan sholat nggak boleh. Ya kan? Puasa saya, puasa Ramadan saya diwakilkan orang lain nggak boleh. Ya kan? Zakat diwakilkan. Saya sudah sampai nisab, misalnya harta hewan atau harta benda yang sudah sampai nisab. Kamu aja ya, uang harta kamu aja ya untuk bayar zakat, itu nggak boleh diwakilkan. Jadi ada wakil-wakil, ada perwakilan yang boleh, ada perwakilan yang tidak boleh. Kalau itu perwakilan yang berkaitan dengan yang kewajiban dia, maka itu tidak boleh. Misalnya apa? Saya yang menikah, kemudian kamu aja ya yang menikah ya, gantikan saya. Enggak boleh. Ya kan? Itu enggak boleh perwakilan. Jadi ada perwakilan yang boleh, ada perwakilan yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya perwakilan dalam hal kamu saya amanahi, tolong saya wakilkan bahwa saya menceraikan istri saya si fulan, tolong sampaikan, itu wakil boleh. Tapi kalau misalnya dalam hal untuk yang kewajiban bagi dia, maka itu adalah kita katakan adalah tidak boleh, seperti misalnya sumpah pembagian jatah istrinya, ya kan? Saya punya jatah istri saya, kamu gantikan ya, nggak boleh itu, ya kan? Menggantikan orang lain, wakilkan orang lain nggak boleh. Termasuk juga di dalam hal misalnya wanita yang sudah ditalak tiga itu mewakilkan supaya kemudian dia kembali kepada istrinya lagi, kepada mantan istrinya, itu juga nggak boleh. Istilahnya nyewa, mewakilkan kamu ya, kamu nikahi istri saya, habis itu jangan diapa-apain, kamu ceraikan, nanti saya bisa menikahi lagi istri saya, itu nggak boleh. Itu adalah termasuk wakil yang tidak boleh. Wudu juga nggak boleh digantikan, mandi, tayamum, segala yang berkaitan dengan kewajiban, itu semua kewajiban pribadi, maka itu tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh seorang wakil ini melakukan transaksi apapun kecuali tetap harus ada izin dari yang mewakilkan. Jadi ini tetap harus izin. Misalnya dia sebagai wakil, dia mendapatkan keuntungan, maka itu harus diberitahu kepada yang memberi wakil. Dan perwakilan ini boleh diberikan upah atau yang lainnya. Kamu sebagai wakil, ini upah kamu sebagai wakil. Misalnya wakil dari apa saja ya, wakil dari pondok, utusan dari lembaga, utusan pribadi, kemudian dikasih upah. Kamu yang mewakilkan saya untuk acara pernikahan si fulan, ini transportasi, ini ini kendaraan, itu adalah upah-upah yang diberikan, itu adalah termasuk yang boleh. Kemudian yang berikutnya adalah istilah syarikat. Syarikat itu artinya sekutu dalam jadi apa namanya bersekutu untuk melakukan transaksi. Jadi syarikat, jadi dia bersekutu antara satu orang kemudian lebih dari dua orang bersekutu untuk melakukan sebuah akad jual beli atau melakukan ya apa namanya transaksi apapun. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Allah Nabi Sallam bersabda, Ya Allah Taala binadil kursi, anasali tu syarita ini. Saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersekutu malam yafun selama dia tidak selama lam yafun ahaduhu masalibahu. Selama salah satunya itu tidak mengkhianati temannya. Baita khanahu apabila dia mengkhianatinya, kharajat min bainihima. Maka telah keluar dari keduanya. Jadi kita katakan adalah apa? Misalnya bersekutu, ayo kita bikin usaha, bikin usaha kambing. Kamu punya, kamu 10 kambing, saya 10 kambing, ayo kita ternak bareng. Ini namanya bersekutu, atau 2-3 orang, 4 orang, mungkin 5 orang. Dalam hal, ayo kita patungan, untuk kita beli ini, kemudian nanti kita jual bareng. Itu namanya syarikat. Maka Pak, maka keuntungan itu juga harus dibagi rata. Dibagi rata tentunya adalah apa? Kalau saham yang dia berikan itu sama. Tapi kalau yang satu 60%, yang satu 30%, yang satu 20%, yang satu misalnya itu adalah apa? Yang satu artinya itu nanti besarannya keuntungan itu akan diberikan besarnya saham yang masuk padanya. Kalau dia 60%, maka dia 60% dia dapatkan keuntungan. Kalau yang ini cuma dapat 20%, 20% karena sahamnya yang masuk cuma 20% misalnya. Itu namanya sekutu. Tapi kalau sama-sama semuanya sama, ya semuanya harus dibagi rata keuntungannya. Jadi, kalau misalnya rugi ya semuanya harus rugi bareng. Kalau yang rugi, maka yang 60% ruginya 60%. Kalau yang 20% ruginya 20%, kan begitu. Jadi sama-sama apa namanya, kalau untung ya untung bareng, kalau rugi ya rugi bareng. Termasuk di dalamnya syarikat al-inan. Syarikat al-inan ini adalah apa? Ayyakuna min kulli minhumma ma'ruf wa amal. Syarikat al-inan itu adalah syarikat, jadi harta dan tenaganya. Itu namanya syarikat harta dan, karena syarikat itu, sekutu itu kan ada hartanya saja, ada yang harta dengan tenaganya. Misalnya apa? Saya harta, harta saya dan juga tenaga saya. Itu namanya sekutu inan. Jadi harta dan tenaganya. 5 orang harus membuat kesepakatan. Nah, misalnya apa, hartanya masing-masing 1 juta, 5 orang 5 juta dan semuanya 5 orang ini terlibat tenaganya. Ya, terlibat tenaganya, yang satu direktur, yang satu ini, kemudian 5 orang ini membuat ini, itu namanya syarikat inan. Kenapa? Karena ada orang yang syarikat itu hanya modelnya nanti ada istilah yang lain. Jadi kalau cuma harta benda tok, tenaganya tidak, dia cuma dapat keuntungan dari pembagian hasil usaha. Jadi hasil usaha dia dapat bagian, tapi dia hanya modal saja, tapi bukan tenaga. Ada istilah syarikat inan. Kemudian ada lagi istilah syarikat. Jadi nanti kalau dalam soal itu misalnya syarikat inan itu apa, syarikat iya kan. Jadi kalau orang bersekutu dalam hal harta dan tenaga disebut apa? Nah, namanya syarikat inan. Kemudian ada namanya syarikat mudharabah. Kalau syarikat mudharabah, biaya pun namanya hadihim al-mal wa min al-akhar al-amal. Itu adalah apa? Yang satu modal, yang satu tenaga. Ya, si A modal, si B hanya tenaga. Itu namanya syarikat al-mudharabah. Misalnya apa? Ayo kita bikin usaha. Saya punya tempat ini, strategi. Sudah, kamu yang saya yang punya tempat dan saya yang punya apa namanya? Saya modali usaha di situ, kamu yang tenaganya ngurusi sepenuhnya. berkembang usaha saya, tapi yang dia hanya tenaga memikirkan apa namanya di mana. Nah itu nanti pembagian hasil. Ya, nanti kalau ada keuntungan, kamu yang 70% saya 30%, atau kamu 60% saya 40%, atau kamu 80% saya 20%, itu tergantung kesepakatan. Nah ini namanya syarikat apa? Syarikat apa? Al-Mudharabah. Syarikat Al-Mudharabah. Mudharabah artinya bagi hasil. Bagi hasil berarti apa? Yang satu tenaga, yang satu harta benda. Kemudian ada namanya syarikat wujud. Syarikat wujud yang bentuk syarikat yang ketiga, yaitu yafudan wujuhima minan nas. Dia mengambil apa namanya keuntungan itu dari orang lain. Jadi dia tidak ada apa namanya, dia tidak punya harta, tapi dia juga tidak ada amal, tapi dia mengambil keuntungan dari orang lain. Jadi dari satu sisi dia, dari sisi yang lain dia mendapatkan keuntungan. Nah, kenapa? Karena dia sebenarnya bukan pemodal, bukan juga sebagai tenaga kerja, bukan sebagai apa namanya tenaga dia yang mengelola, tapi dia sebagai misalnya apa istilahnya mungkin pekerja, nah, pekerja sehingga dia bisa menghasilkan dia nyewa orang lain untuk mempekerjakan kemudian dia mendapatkan dari pemilik itu mendapatkan keuntungan, maka ini namanya syarikat wujud. Jadi keduanya itu tidak punya harta benda. Teh, ada namanya syarikat labdan. Syarikat labdan itu adalah apa? Jadi badannya saja. Jadi dia mengambil usaha itu dan mengambil keuntungan itu dengan dari badannya saja, dari tenaganya saja. Tentunya dari perkara-perkara yang mubah, dan dia hanya dari sisi badannya, tapi dia bukan istilahnya tenaga pekerja yang apa? Dia hanya dari sisi badannya saja. Misalnya kita katakan misalnya dia badan, kalau syarikat labdan, jadi kalau tadi yang syarikat yang tadi sama sekali dia tidak, dia harta benda itu juga tidak, dan dia sebagai tenaga pokok juga tidak, kemudian ada yang hanya sekedar badan saja. Jadi mungkin seperti kita di misalnya ada orang yang mungkin kita dapati ada orang yang dia dipajang, nah, seperti orang yang artis yang dipajang itu kan hanya apa istilahnya, cuma untuk sebagai poster apa namanya iklan saja, sebagai iklan saja. Jadi dipajang orang yang terkenal, nah, dipajang orang yang terkenal supaya kemudian produk usahanya itu, oh ini artis saja yang pakai perusahaan saya begini-begini, akhirnya apa? Nah, usahanya dia berkembang karena dia memasang badan, dia memasang apa istilahnya artis, ya, artis yang dipajang. Apa saja bentuknya? Jadi apa saja bentuknya? Dan dia tidak bukan modal, bukan apa? Bukan juga tenaga. Dia bukan tenaga, bukan modal. Dia hanya sekedar disewa, dibayar. Adalah untuk pasang iklan. Jadi untuk pasang iklan. Kalau yang seperti ini, maka kita nanti melihatnya dalam hukum Islam itu tinggal dilihat. Kalau iklannya seperti misalnya apa namanya artis yang kita katakan itu adalah model nanti iklan, tidak menutup aurat, artinya tidak sesuai dengan syariat. Kemudian misalnya penipuan atau mungkin yang lainnya. Nah, maka itu nanti akan dikenakan hukum termasuk yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya ada namanya syarikat mufawadah. Jadi ada syarikat mufawadah. Kalau tadi yang al-wujuh itu banyak dia mendapatkan sisi misalnya dari tenaga kerja yang lain, kebersihan, mungkin cleaning service, dia mendapatkan keuntungan dari cleaning service, dia mendapatkan keuntungan dari kebersihan dan seterusnya, itu kan juga syarikat. Dia mendapatkan, tapi dia bukan pemodal, bukan ini, tapi dia hanya memang tenaga saja. Sebagai tenaga untuk kemudian, atau misalnya tukang antar barang, buruh kasarnya, atau mungkin yang penjaga gudang, atau itu kan termasuk syarikat semuanya. Tapi dia bukan tenaga pokok dan bukan pemodal. Kemudian ada syarikat al-mufawadah. Al-mufawadah artinya apa? Dia yang mencakup keseluruhan dari semua bentuk syarikat ini. Maka semuanya ini adalah termasuk boleh, kecuali kalau di dalamnya di situ apa? Ada kezaliman atau ada unsur ghoror di dalamnya. Nah, ada unsur ghoror atau ada unsur kezaliman, maka itu tidak boleh. Misalnya apa? Ada 5 orang bersekutu untuk satu perdagangan, yang satu menyembunyikan apa istilahnya, menipu temannya yang lain supaya, oh ini keuntungan saya, keuntungan aslinya itu 70%, tapi dia laporkan 50%, itu gak boleh. Supaya dia ada keuntungannya lebih banyak, karena saya yang bekerja, saya yang lebih banyak ini, yang kemudian dia membuat tipuan, gorok, atau memang mengelabui untuk menzalimi teman syarikatnya yang lain, maka itu termasuk yang tidak dibolehkan. Kemudian al-musaqat wal-muzara'ah. Kalau al-musaqat itu adalah apa? Al-musaqat yaitu adalah apa? Dia diberikan upah untuk pekerja dan dia yang melaksanakan semuanya. Semua hal-hal yang berkaitan dengan yang apa namanya, yang dia dibayar sebagai upah untuk mengurusi misalnya tanamannya, itu musaqat. Musaqat itu jadi dia nyewa misalnya begini, seperti kalau di daerah Sumatera itu mungkin daerah Kalimantan, seperti misalnya kamu si A ini sebagai pekerja untuk di kelapa sawit, dia dikasih ngurusi sawitnya itu misalnya satu orang, satu keluarga disuruh ngurusi 10 hektar. Nah, disuruh ngurusi 10 hektar. Nanti pembagiannya adalah apa? 50%, 50%. Atau misalnya 60, 40. Ya sudah, nanti pokoknya 10 hektar ini disuruh ngurusi. Nanti ketika panen, nah nanti yang pokoknya disuruh ngurusi. Jadi nanti pemilik sawit itu hanya menerima dia yang istilahnya ngambili panen itu, tapi yang panen itu kan nanti yang memang ngurusi nanti itu nanti dapat bagian. Nah, dapat pembagian, dapat ini apa namanya? Ya kita katakan itu namanya musaqat. Musaqat itu karena dia memang diberi upah untuk mengurusi tanamannya. Karet misalnya, atau dengan karet atau ngurusi tanaman apa saja, yang diurusi coklat, dikasih ngurusi coklat, kemudian nanti hasilnya itu dibagi berapa, itu namanya musaqah. Kalau musaqah itu artinya apa namanya, kalau tadi musaqah itu berkaitan dengan tanaman yang pohon-pohonan, tapi kalau musaqah itu adalah mengeluarkan upah untuk kemudian mengurusi tanahnya. Yang mengurusi tanahnya, nah itu yang berupa tanaman-tanaman. Misalnya apa namanya, singkong, seperti misalnya mengurusi singkong, atau misalnya sawah, atau misalnya jagung atau yang lainnya. Ini namanya musara, jadi pembagian. Jadi bagi hasil yang berkaitan dengan tanaman-tanaman. Kalau musaqat itu bagi hasil dari yang ada di atas pohon itu namanya musaqat. Kenapa? Karena dia yang mengurusi. Jadi istilahnya saja ya, kalau musaqat itu yang ada di atas pohon, kalau musaqat itu yang ada di bawah. Itu saja yang di perbedaan. Tapi upah yang dia dapatkan bagi hasil, atau upah atau bagi hasil yang didapatkan dari hasil mengurusi tanaman tersebut. Jadi apa misalnya kita dapatkan misalnya buruh tani ya, sudah kamu sawah ini yang modali pemiliknya, tapi pekerjaannya itu hanya apa, nanti ada pembagian, sudah nanti modalnya semuanya saya, tapi kamu hanya tenaganya saja, nanti dihitung berapa upah atau bagi hasil atau upah. Nah, nanti sampai panen kamu saya bayar sekian, atau misalnya kalau panen nanti kita bagi hasil 50% atau 40-60% atau 30-70% tergantung nanti kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap. Tapi itu musyawarah. Kemudian yang berikutnya istilah berkaitan dengan ihya al-mawat, menghidupkan tanah yang mati. Menghidupkan tanah yang mati itu kalau tanah itu adalah memang tidak ada pemiliknya. Jadi kalau memang pemilik tidak ada pemilik dari tanah itu dia hidupkan, maka dia berhak untuk mendapatkan hasilnya. Tapi kalau tanah itu sudah dimiliki oleh orang lain, maka apa? Maka tidak boleh dia menanam di menghidupkan tanah yang sudah ada pemiliknya, itu nggak boleh. Kecuali nanti ada kesepakatan dan tetap harus ada izin. Yang kedua nanti ada kesepakatan pembagian hasil. Jadi karena ada misalnya seorang itu dia punya tanah tapi nggak pernah digarap sama sekali, dibiarkan begitu saja. Kemudian ada orang lain yang menghidupkan tanah itu kemudian apa, ternyata berhasil. Kalau pemiliknya tahu kalau dia tidak izin, maka berhak dia mengusir, berhak dia mengambil semua apa yang ada di situ, itu berhak. Kenapa? Karena itu adalah apa, dia menggarap tanah saya yang itu tanpa izin, atau misalnya dia mengambil keuntungan dari tanah saya tanpa izin, makanya termasuk tidak boleh. Jadi menghidupkan tanah yang mati di sini adalah apa? Kalau ada pemiliknya, maka itu tetap harus izin pemilik. Kalau tidak ada, maka itu menjadi milik dia. Menjadi milik dia. Misalnya seperti dulu, kalau zaman dulu kan, oh tanah ini tanah saya sepanjang matanya memandang. Nah, itu boleh ganti. Kalau dulu tidak ada pemilik, tidak ada ini, ya kita katakan adalah apa? Dia berhak untuk menentukan tanahnya sekian. Tapi kalau misalnya tanah itu sudah dimiliki orang lain, maka sama sekali itu tidak boleh. Kita lihat hadisnya adalah apa? Kecuali barang tambang. Kecuali barang tambang ya, barang tambang itu nggak bisa bilang apa namanya ya. Kalau di Indonesia kan kena pasal ya. Kalau di Indonesia semua hasil apa namanya bumi, gas, air dan itu memang untuk mendatangkan apa namanya hasil bumi, nah seperti barang tambang, nah itu nggak bisa, harus dikuasai oleh negara. Jadi ada hasil, tapi kalau dulu adalah apa namanya siapa yang jadi dia menemukan memang dia mendapatkan hasil di situ dari misalnya apa dia menghidupkan tanah yang mati dan di situ ada barang tambang dan memang tidak ada pemiliknya, kita katakan itu adalah milik dia. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, man ahya ardan laisa bi ahadi, laisa bi ahadi, siapa yang menghidupkan sebuah tanah tidak ada seorang pun pemiliknya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia yang paling berhak dengan tanah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya adalah bab ja'ala wal ijara. Istilah yang berikutnya adalah ja'ala dan ijara. Ja'ala dan ijara itu dua istilah yang sama. Artinya apa? Upah. Upah. Cuma gini, apa kalau kaidah ya. Kalau disebutkan ja'ala itu masuk di dalamnya ijara. Kalau disebutkan ijara masuk di dalamnya ja'ala. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara ja'ala dengan ijara, itu maknanya sendiri-sendiri. Ja'ala itu artinya apa? Upah yang apa namanya yang tidak tetap, upah yang tidak tetap itu namanya ja'ala. Kalau ijara itu upah yang tetap. Upaya tetap itu misalnya apa? Gaji sebulan ya segitu ya kan? Itu namanya apa? Upah tetap. Jadi dia, kamu kerjakan tanah saya ini, nanti setiap bulan saya kasih upah sekian. Itu sudah namanya apa? Itu namanya apa? Ijarah. Tapi kalau jarah itu upah yang tidak tetap. Upah yang tidak tetap seperti misalnya apa tadi? Ngurusi kebun sawit. Apakah hasilnya sama? Setiap 2 minggu sekali panen, seminggu sekali panen itu sama hasilnya? Belum tentu ya kan? Nah, belum tentu. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan, dia tidak mendapatkan gaji, tapi dia mendapatkan upah itu dari hasil penjualan. Sama-sama persennya sama, cuma kan panennya mungkin minggu ini panennya sekian ton, minggu depan pakai panennya sekian ton, minggu depannya panen sekian, jadi ada, jadi mungkin ada tidak sama antara panen yang dia dapati dengan panen yang berikutnya, itu tidak sama sehingga apa? Dia mendapatkan upah, nah, itu namanya apa? Jahalah. Itu namanya jahalah. Jadi kalau jahalah itu upah yang tidak tetap, tapi kalau ijarah itu adalah upah yang tetap. Itu perbedaan antara jahalah dengan ijarah. Dan siapa yang melakukan ini, nah, maka dia berhak mendapatkan ya istilahnya ganti upah. Kalau tidak ada pekerjaan ya sudah, maka tidak ada upah bagi dia. Kalau dia tidak misalnya diperintahkan untuk menggarap, dia akan dapat upahnya. Tapi kalau dia tidak garap ya sudah, maka dia tidak mendapatkan upah. Atau di, misalnya disuruh kerjakan, kamu kerjakan ini, panen, ambilkan kelapa 100 biji, nanti saya kasih upah sekian. Kalau dia mengerjakan dapat upah seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak mengambil kelapa satu pun, 10, hanya 10 yang diambil kemudian minta upah penuh, itu gak boleh. Itu tetap adalah apa? Jadi berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, secara marfu kalau Allah ta'ala, jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salah satu ana khasmuhum yaumil qiyamah, ada 3 orang yang saya itu termasuk musuhnya nanti pada hari kiamat. Itu di 403 ya. Yang pertama adalah rajulun utiyabi tsumma qada. Ada seseorang yang dia telah memberikan kepada saya, kemudian dia mengkhianati. Diberikan kemudian dia mengkhianati. Ada seorang yang bahurran. Ini termasuk musuh Allah ya. Musuh Allah itu adalah apa? Dia diberi amanah, kemudian dia khianat. Itu adalah apa? Musuhnya Allah. Yang kedua, musuh Allah yang kedua adalah apa? Rajulun ba'a, seseorang yang menjual, yang merdeka, fa'akala samanahu, kemudian dia mengambil harganya. Dan ini banyak. Nah, misalnya apa namanya, menjual orang yang merdeka. Nah, jadi menjual, mengambil kesempatan dari konflik misalnya. Seperti dulu misalnya di Aceh, tsunami Aceh, banyak anak-anak Aceh diambil, dibawa ke luar negeri, dijual. Nah, itu kemudian apa, yang menjual itu mengambil makan dari menjual orang yang merdeka, bukan budak. Karena ini bukan budak, menjual, mengambil, atau misalnya menculik anak kemudian dia jual. Nah, itu adalah apa? Menjual, mengambil, ini termasuk musuh Allah yang kedua. Jadi dia mengambil, menjual orang yang merdeka, kemudian dia mengambil makan dari harta tersebut, dari hasil penjualan tersebut. Menculik, dijual anak atau siapa yang dia diambil kemudian dijual. Itu orang, kalau ini orang yang merdeka dijual. Kemudian orang yang ketiga, yang termasuk musuh Allah yang ketiga adalah rajulun istajara ajiran. Seseorang yang dia mengangkat seorang pekerja, fastaufa minhu, kemudian pekerja ini menunaikan pekerjaannya secara sempurna, walam yu'tihi ajru, tapi dia sama sekali tidak memberikan upahnya. Ini tidak memberikan upahnya, artinya tidak memberikan upah kepada pekerja, itu termasuk dalam kategori, itu termasuk musuh Allah nanti pada hari kiamat. Dan ini juga banyak kita dapati. Nah, misalnya dia kerja di kelapa sawit, ternyata dia tidak dibayar di situ. karena banyak saya dapat informasi bahwa pekerja-pekerja itu dibuat memang seperti budak, dipekerjakan sehingga banyak tidak kuat. Yang sudah kerja 2 bulan, 3 bulan akhirnya tidak dikasih gajinya, ya sudah pulang dalam kondisi dia sakit, dalam kondisi dia tidak dibayar upahnya. Ini adalah termasuk ya kita katakan adalah termasuk musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti mungkin TKI, TKW yang dia tidak mendapatkan upah sampai 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun belum dapat upahnya padahal dia sudah bekerja, maka ini termasuk dalam kategori yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya, kalau ja'ala dengan ijara, kalau ja'ala itu maknanya lebih luas daripada makna ijara. Jadi kalau ja'ala itu maknanya lebih luas daripada makna ijara. Tadi sudah kita sebutkan, kalau ja'ala itu upah yang tidak tetap, tapi kalau ijara itu adalah upah yang tetap. Kemudian perbedaan yang berikutnya, kalau ja'ala itu adalah barangnya, artinya masih kita katakan upah itu pekerjaannya itu bisa gonta-ganti, bisa berganti-ganti, jadi bisa banyak ya kan? Tapi kalau upah tetap biasanya itu pekerjaannya itu tetap, pekerjaannya itu cuma satu. Misalnya dia sebagai cleaning service, ya sudah cleaning service tak ya. Kemudian kalau misalnya ini upah habis sawit, mengurusi karet, mengurusi ini, itu kan namanya jahat. Karena dia yang diurusi itu adalah apa? Lebih banyak. Itu perbedaan antara jahala dengan ijara. Kemudian istilah yang berikutnya adalah luqatah wal laqit. Al-luqatah itu artinya barang temuan. Kalau laqit itu orang yang ditemukan. Kalau luqatah itu barang, artinya barang termasuk di dalamnya hewan ya, termasuk di dalamnya hewan. Tapi kalau lakit itu artinya anak temuan, anak. Jadi menemukan seorang manusia. Ini ada orang tua yang sudah pikun, nggak tahu dia di ini itu, maka apa? Menemukan orang yang tua yang dia tidak tahu alamat rumahnya, tidak tahu karena mungkin apa namanya pikun atau memang tidak. Istilahnya idiot atau mungkin dan tidak ditemukan, maka ini adalah hukumnya fardhu kifayah. Tapi kalau barang di sini nanti ada tiga. Ada barang yang nilainya itu tidak berharga. Kalau tidak berharga itu seperti dapat uang 1.000, 2.000, mungkin dapat uang 5.000, 10.000 atau 100.000. Itu termasuk barang yang dianggap tidak berharga. Menemukan misalnya ada jamu jatuh satu di jalan ya, ada mangga satu di jalan didapati, ada lagi apa misalnya menemukan makanan roti, ada jatuh ya kan roti, ada jatuh di jalan, ya sudah. Kalau makanan atau yang nilainya rendah itu artinya di bawah 1/4 dinar ya. Maka kalau barang ini di bawah 1/4 dinar dan itu sudah, maka itu boleh dimiliki secara mutlak. Boleh dimiliki secara mutlak. Misalnya apa? Lagi jalan-jalan ada uang 10.000, sudah diambil aja. 10.000 itu boleh, itu haknya. Boleh diambil. 10.000 itu misalnya, dan bukan uang 2.000, 5.000 atau misalnya atau ada mangga jatuh satu, ya diambil aja, itu miliknya. Itu namanya luqatah. Jadi boleh dimiliki. Tapi kalau misalnya barang itu kalau hewan misalnya ada kambing, kalau kambing itu kan ini misalnya kalau kambing kalau di kota mungkin di perkampungan kan ada kambing yang biasanya dia makan rumput sendiri, apa semuanya biasanya di ada kambing yang memang dipelihara, ada kambing yang biasanya di, maka apa kalau kambing yang misalnya liar, maka itu boleh menjadi milik kamu, boleh menjadi saudara kamu, boleh miliknya serigala. Kalau itu rebutan, ya, rebutan. Kalau kamu bisa menemukan, ya sudah itu milik kamu. Tapi kalau misalnya ada pemiliknya, itu tidak boleh. Nah itu tidak boleh. Kalau menemukan, maka itu tidak boleh. Tapi kalau unta, sama sekali tidak boleh. Kenapa? Karena unta itu punya punuk, punya sumber air, dan dia punya kaki, dan dia tahu pemiliknya. Kalau unta itu misalnya ribuan kilo dia jalan kaki, nanti dia akan kembali ke pemiliknya ribuan kilo juga. Jadi jangan apa namanya, jangan misalnya, wah ini kan di padang pasir ada unta, berarti saya temukan, nggak bisa. Karena unta itu apa? Unta itu tidak akan pernah lupa yang namanya majikannya. Walaupun dia ribuan kilo jalannya, dia berjalan ribuan kilo, dia akan kembali ke pemiliknya suatu hari. Satu hari dia akan kembali, dan itu tidak, dan tidak perlu di ini. Kalau unta itu dibiarkan, dibiarkan. Jadi dia cari makan sendiri sampai ratusan kilo, nanti dia akan kembali ke rumahnya. Tidak perlu di, tidak perlu di. Kenapa? Karena dia sudah termasuk hewan yang apa namanya cerdas, pintar, yang kita katakan dia akan apa? Tidak pernah tersesat. Ya, beda dengan kambing. Kalau kambing coba, kambing antum dilepas di tetangga desa, bisa nggak kembali? Nggak mungkin. Iya kan? Maka itu beda dengan unta. Kalau unta dilepas di tetangga sebelah, dia akan kembali ke rumahnya. Kenapa? Dia hafal. Unta itu termasuk hewan yang sekali dia berjalan di tempat itu, seumur hidup dia tidak akan pernah lupakan jalannya. Itu kelebihan. Misalnya kamu menuntun unta, nah menuntun unta, unta itu tidak akan pernah lupa yang namanya jalan yang pernah dia lewati. Jadi jangan dikira kalau unta itu dibawa pergi terus kemudian hilang, enggak. Enggak akan apa namanya, mesti ketemu. Pemiliknya itu pasti akan santai. Nanti untanya akan kembali. Kecuali kalau dia disembelih di tengah jalan. Tapi itu al-luqah. Tapi kemudian kalau barang yang sudah sampai nisab, sudah sampai seperempat dinar, kalau barang tadi ada tiga ya, kalau barang yang dikurang dari seperempat dinar berarti boleh dimiliki secara mutlak, kecuali kalau pemilik misalnya kalau 5.000 kita temukan barang terus kemudian oh itu uang saya, itu berarti sudah serahkan ke pemiliknya, tidak boleh kita mengambil. Ya kan? Ada uang 10.000 jatuh kemudian si pemiliknya mengaku oh, itu uang saya, itu enggak boleh. Kemudian ada mangga jatuh, kemudian kita baru mengambil, ternyata si pemiliknya mengatakan itu mangga saya, ya sudah, tidak boleh kita mengambilnya. Tapi kalau misalnya umum kurang dari seperempat dinar, maka itu adalah milik kita. Tapi kalau hewan, unta, maka itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Kalau lebih dari seperempat dinar, lebih dari seperempat dinar, maka itu harus diumumkan satu tahun. Misalnya menemukan dompet isinya 1 juta. Ada uangnya 1 juta. Tidak ada KTP-nya, enggak ada pengenalnya. Misalnya tidak ada. Kalau ada KTP-nya kan mungkin kita bisa langsung mengatakan KTP kita datangi ke alamatnya, ya kan? Datangi alamatnya, atau misalnya ada, kalau tidak ada maka diumumkan. Nah, misalnya ada uang di kresek, ya kan, 1 juta isinya jatuh di jalan, diambil kresetnya, oh, ternyata uangnya ada 1 juta. Maka apa ya, sudah diumumkan dulu di tempat itu. Diumumkan itu jangan diumumkan bilang uang 1 juta. Diumumkan bahwa apa? Mungkin ditulis di kertas yang merasa kehilangan uang pada tanggal sekian jam di sekitar jalan sekian, jalan ini. Jalan ini, maka apa? Silakan menghubungi nomor ini. Jangan disebutkan nilainya, nanti orang semuanya akan ngaku. Oh itu uang saya, nilainya 1 juta kan? Iya, gak usah disebutkan. Jadi kalau mengumumkan barang itu jangan disebutkan nominalnya. Jangan disebutkan misalnya apa, detailnya. Oh itu dalam kresek warna putih, kemudian uangnya 1 juta diikat dengan karet warna merah, itu gak boleh. Jangan disebutkan, kenapa? Karena nanti semuanya orang akan ngaku. Orang akan menceritakan, loh dari mana kau tanya? Ya kan ada kertasnya, ya kan? Ada kertasnya diumumkan. Maka dalam mengumumkan barang hilang itu cukup secara umum saja. Telah ditemukan jam tangan Rolex, di jalan antara jalan ini dengan jalan ini, misalnya jalan apa ini? Jalan Wates. Ditemukan jalan Wates kilometer misalnya 5. Misalnya kilometer 5, bagi merasa yang memiliki jam tangan Rolex ini, Nah, silakan menghubungi nomor ini. Jangan disebutkan warnanya ini, kemudian besarnya ini, kemudian itu nggak boleh. Itu kalau di atas seperempat dinar. Seperempat dinar itu berapa? Satu dinar itu sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram. Jadi kalau senilai seperempat dinar itu berarti berapa? Satu gram lebih. Kalau senilai satu gram lebih, maka itu sudah seperempat dinar. Kalau kurang dari itu, maka apa? Silakan Anda miliki, kecuali kalau pemiliknya mengatakan bahwa itu adalah milik saya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW dari Zaid bin Khalid Al-Juhani qala di nomor 3 itu, jauh jumlah dari Nabi SAW, ada seorang datang kepada Nabi SAW, fasa Allahu an yuqata. Beliau ditanyakan tentang luka, faqala arif nifasah wa wika'ah. Dia akan kenali talinya dan kenali wajahnya. Summa arif hasan, kemudian umumkan satu tahun. Fa in ja'a sahibuha, kalau datang pemiliknya, silakan diberikan. Wa illa, kalau tidak pemiliknya datang, fasa'nu ka'anta. Maka itu sudah milik kamu. Maka itu sudah menjadi milik kamu. Qala fadalatul ghanam. Bagaimana dengan kalau kambing yang hilang? Qala hiya laka wa li akhika wa li jik. Kalau kambing itu bisa milik kamu, bisa milik saudara kamu, bisa milik serigala. Qala artinya kalau kamu menemukan kambing misalnya di hutan atau di padang pasir yang luas, ya sudah itu bisa milik kamu, bisa milik orang lain, bisa milik serigala. Tapi kalau di perkampungan ya jangan. Ya. Kalau di perkampungan ada yang biasanya memang kambing dibiarkan, nah itu jangan. Bagaimana dengan unta? Walatul ibil qala wa malaka walaha. Apa kata Nabi SAW? Kalau unta, apa urusannya dengan kamu dengan unta itu? Kenapa? Karena ma'asikawa. Karena unta itu kan punya punuh. Artinya dia punya persediaan air. Wahidawa dan dia punya kaki. Tari dua lemah, dia bisa mencari air sendiri, bisa makan rumput-rumputan, daun-daunan, hatta yalqaha rabbuha, sampai pemiliknya itu mendatanginya. Artinya unta itu tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun. Ya, artinya apa? Kalau unta itu tidak akan boleh dimiliki, kecuali memang misalnya apa, memang liar, tidak ada pemiliknya sama sekali, maka itu boleh. Tapi kalau misalnya ada unta sendirian di padang pasir, itu nggak boleh, bilang apa namanya, itu harus apa, nanti dia akan kembali ke pemiliknya, karena dia apa, dia akan pulang dari sendirinya dan dia tahu jalannya. Tidak perlu di kalau mau ikut ya silahkan, dia naik dia aja, nanti dia akan pulang dari sendirinya. Itu unta Allah Ta'ala. Tapi kalau al-lakit itu menemukan anak ya, tapi itu berkaitan dengan Allah Ta'ala. Masih ada istilah yang lain, sebentar lagi insya Allah untuk pekan yang akan datang kita akan sampaikan. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim, wallahu. Mungkin ada pertanyaan? Jadi ada pihak orang lain, keluarganya. Saudaranya yang urusin pertama kan, misalnya ikut urusin, tapi tidak ada kesepakatan dengan pemilik lahan sawah tersebut. Lah kalau menggarap tanpa sepengetahuan itu nggak boleh. Kalau menggarap tanpa sepengetahuan, maka itu termasuk harta yang haram. Artinya kalau dia mengambil, maka itu adalah termasuk harta. Itu masuk nanti dalam kategori gosok. Nanti ada bab selanjutnya itu ada istilah gosok. Dia menguasai satu harta benda tertentu itu dengan cara tanpa izin dari pemiliknya. Jadi mengambil barang atau mengambil manfaat dengan tanpa pemiliknya itu masuk dalam kategori gosok. Kalau gosok itu adalah haram. beliktifal. Jadi kita tidak boleh menggarap, mengambil apa namanya, menggarap sebuah tanah yang tanpa izin dari pemilik. Allah Ta'ala. Oke, dengan pertemuan Allah Ustaz, kan kita lebih mingin dari surat Fajidah. Terus, apa namanya, kita gak mau repot umumkan itu loh, langsung uang itu kita sumbangkan ke Pantai Yason atau ke Yatim Yayasan Selamat, itu gimana Ustaz? Kalau kita menemukan misalnya ada uang 10.000 masukkan di masjid, di kota masjid itu sudah. Misalnya ada uang 100.000 diberikan kepada tukang beca atau siapa yang ada di situ, itu adalah sedekah bagi kita. Jadi aslinya itu adalah milik kita, ya kan? Kalau kita berikan kepada orang lain itu adalah dihitung sedekah. Tapi kalau misalnya ada kita surat 100.000, kemudian ada yang laporan, ada yang pemiliknya mengatakan, pemiliknya datang kepada kita mengatakan, loh kamu kemarin menemukan uang 100.000 itu uang saya ya. Wah, saya sudah masukkan di masjid atau saya sudah berikan kepada tukang beca kemarin. Saya sudah berikan, maka itu tanggung jawab kita harus mengembalikan. Jadi kita tetap harus mengganti 100.000 itu kepada pemiliknya. Kalau apa? Kalau pemiliknya datang mengatakan bahwa itu adalah milik saya. Dan kita sudah apa namanya? Misalnya kita sudah pakai, ya nanti tetap diganti. Tapi kalau misalnya sudah 1 tahun. Sudah lebih dari 1 tahun kemudian ternyata pemiliknya datang, ya sudah itu milik kita. Diumumkan 1 tahun ternyata tidak ada yang datang, nah 2 tahun kemudian datang orang mengatakan itu milik saya, nggak bisa, itu sudah di, itu sudah menjadi milik kita. Allah Ta'ala. Saya kira itu ya, karena waktunya besarnya sudah datang. Tapi aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.